Ahsan. Nah, taib yang belum bukra insyaAllah. Qala al-allama al-walid al-syeikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala pada perkara yang keempat, apa yang dimaksud dengan takwa. Lalu beliau membawakan dalil dari ayat Al-Quran tentang yang terkait dengan takwa. Maka beliau jawab, yang dimaksud dengan takwa hiya ibadatullahi wahdah. Takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah ibadah kepada Allah semata. Wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala huwal ma'budu bihaqqin wala ma'buda bihaqqin siwa, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Ya, Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Artinya untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, di sini takwa yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala Allah ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh-sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah berikan kitab dari sebelum kalian, wa iyyakum an ittaqullah, dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, diwasiatkan kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab yang Allah berikan kepada mereka kitab, dan juga kepada kita untuk kita selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ayatu fiha sarahatun anna hadhil ummata wa man sabaqaha min ahli kitabi wahum al-yahudu wa nasara kulluhum mausuna bitaqwallah. Pada ayat, maka ayat fiha, di dalam ayat ini terdapat sarahatan, yaitu penjelasan secara gamblang bahwasannya umat ini, ya kita umat Islam, dan umat sebelum kita dari kalangan ahlul kitab yang mereka itu adalah al-yahudi wa nasara, semua mereka mausuna bittaqwallah, diberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wahada mujmalun, dan ini adalah perkara yang mujmal, yang global. Ja'a idahuhu wa bayanuhu fi ayatin ukhra, datang secara jelas, ya, dan gamblang di dalam ayat yang lainnya. Wa minha qalu ta'ala, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mereka beribadah kepada Allah, ya. Untuk umat tersebut beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Taghut yakni al-ma'bud, ya, sesembahan min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus min qablika, sebelum kamu, min rasulin, dari kalangan para rasul, illa, kecuali nuhi ilaihi, kami berikan wahyu kepada rasul tersebut, annahu, bahwasannya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali menyembah aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafidhallah fahatani al-ayatani wa ma fi ma'nahuma min ayyi tanzil al-karim wa huwa ashharu man ayyadhkura wa aktharu man ayyahsura dalilun ala anna asla dinil islam asasuhu amron. Maka dua ayat ini, ya, dua ayat di sini, dan apa yang ada di dalam makna keduanya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ashharu man ayyadhkura, dan dia adalah ayat yang masyhur, ya, untuk disebutkan, wa aktsaru min ayyahsura, dan banyak orang yang meringkas mengambil dari ayat ini, ya, sebagai dalil bahwasannya asal agama Islam itu ada pada dua asas, dua pokok. Al-amru awal, yang pertama, ya, asas agama Islam itu yang pertama adalah huwa al-amru bi ibadatillahi wahdah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Asas agama Islam itu dua. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Wa tahridu ala dzalik, dan anjuran, ya, motivasi, ya, hasungan untuk melakukan, ya, perkara tersebut. Wal muwalatu fihi, dan bermualah, memberikan kecintaan di dalam ibadah kepada Allah, wa takfiru man tarkihi atau man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkasih sayang kepada orang yang beribadah hanya kepada Allah dan melakukan, ya, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru tsani, perkara yang kedua, yang ini merupakan asas yang kedua dari agama Islam, adalah al-indaru minasyirki fi ibadatillah. Ya, memperingatkan dari perkara kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taghlidu fi dzalik, dan, ya, berhati-hati dalam perkara kesyirikan. Wal mu'adatu fihi, dan melakukan permusuhan, ya, melakukan permusuhan terhadap orang yang melakukan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Wattakfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Orang Yahudi melakukan kesyirikan, maka dikafirkan. Orang Nasrani melakukan kesyirikan, dikafirkan. Orang menyembah kubur, ya, dikafirkan. Ya, tapi amun, secara umum. Ya, secara umum kita mengkafirkan. Adapun secara personal, ya, masing-masing atau individu, maka ini ditafsir, perlu perincian. 6. Hadza huwa mattafaqa alaihi annabiyyuna wal mursalun. Ini adalah apa yang telah disepakati, ya, oleh para nabi dan para rasul. Min ladunna nuhin awwaluhum ila muhammadin khatamuhum sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Dari, ya, nabi dan rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berada pada dua asas ini, Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperingatkan dari kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. 6. Min ajlihi aqyamul jihad wa rufi'at rayatuhu wa uqima suqul jannati wan nar. Fa kana an-nasu fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Dan karena inilah ditegakkan jihad. Ya. Karena dua asas inilah ditegakkannya jihad. Untuk apa? Untuk mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkatnya bendera jihad. Ya. Karena dua asas inilah ya ditegakkannya jihad dan diangkat bendera untuk berjihad, memerangi mereka orang-orang kafir. Dan ditegakkannya sauqul jannah wan nar, ya, adanya surga dan neraka karena dua asas ini. Dan juga adanya di sana manusia, ya, kelompok manusia yang ada di surga dan juga ada kelompok manusia yang ada di neraka karena dua perkara ini. Nah. Wa man istajaba lillahi wa li rasulihi alaihi salatu wassalam fa huwa min ahli jannah. Maka barang siapa yang dia istijaba lillah, 6, menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia termasuk dari ahlu surga. Iya. Wa man istankafa 'an dzalika wa akhadathu al-izzata bil ithmi wa lam yastajibu lillahi wala li rasulihi fa hadha huwa fariqun nar. Maka barang siapa yang dia istinkaf, ya, berhenti, menahan dirinya, tidak mau menerima ajakan Allah dan Rasulnya, ya, dan juga dia mengambil sebuah kemuliaan dengan perkara dosa, tetap berada di dalam kesyirikan, tidak mau ikhlas beribadah kepada Allah, ya, dan juga tidak mau menerima ajakan Allah dan juga Rasulnya salatu wassalam, maka orang ini termasuk dari kelompok yang ada di dalam neraka. Iya. 6. Wa bihadha yajibu 'ala du'atil haqqi wal basiratil ihtimam bi amri tauhid wa hadun nasi 'alaih. Oleh karena inilah wajib bagi seorang du'atul haqq, ya, sebagai du'at, orang yang mengajak kepada kebenaran, ya. Du'at ini, ya, tidak hanya sebatas naam seorang yang alim, ya, kibar dari kalangan para ulama, ya, seorang yang di sana dia telah memiliki ilmu tentang tauhid kepada Allah, maka dia pun juga sebagai du'at. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Usulul Salasah, ketika dia berilmu, dia beramal, lalu dia apa? Ad-da'watu ilaih. Mengajak orang lain untuk naam berilmu tentang ilmu yang dia telah pelajari. Ya. Naam. Jadi bukan tugasnya mungkin asatidz, saya enggak mau berdakwah. Tidak. Ya, masing-masing kita naam berdakwah naam dengan ilmu yang kita miliki. Ya, dengan ilmu yang kita miliki dan sebatas dari kemampuan kita. Ya, kalau ditanya sesuatu yang enggak tahu, enggak ngerti, ya kita ya hentikan, ya, kita tahan diri kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi ketika kita mengajak orang lain untuk bertauhid kepada Allah, ini naam adalah ya masing-masing orang yang telah memiliki ilmu. Wajib bagi seorang duat al-haq, ya, seorang duat yang mengajak kebenaran dan seorang duat yang berada dalam basirah ilmu untuk dia berihtimam, memperhatikan, ya, memfokuskan dengan amru tauhid, perkara tauhid, dan menganjurkan manusia untuk mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Naam. Wa anna Allah la yaqbalu ibadata dunahu. Bahwasannya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang tanpa adanya tauhid. Iya. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang tanpa adanya tauhid. Ya, dia ibadah tapi enggak ikhlas. Dia ibadah tapi dia tetap syirik kepada Allah. Maka tidak diterima ibadahnya tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, di dalam kitab Qaidul Arba, ya. Hah? Bahwasannya yang namanya kesyirikan itu, ya, seperti, ya, sesuatu yang membatalkan toharah, ya, sesuatu yang membatalkan toharah. Sholat seseorang tanpa adanya toharah, kira-kira diterima sholatnya? Hah? Tidak. Dia sholat, tapi, ya, setelah kencing dia nggak cebok. Dia wudhu, kira-kira diterima sholatnya? Tidak. Atau dia bersih, enggak wudhu, langsung sholat, kira-kira diterima sholatnya? Tidak. Ya, begitulah kesyirikan, dia akan mencacati ibadah. Iya, sebagaimana, iya, enam sholat, enam akan diterima kalau dia thaharah. Iya. Dan ibadah akan diterima kalau adanya tauhid. Ya, adanya tauhid. Apa itu tauhid? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Kira-kira kalau ada orang yang salat tapi dia enggak ikhlas, diterima salatnya? Hah? Dia enggak syirik, tapi dia enggak ikhlas, diterima salatnya? Terima? Terima? Terima Abu Nadara. Dia enggak syirik tapi dia sholat. Sholat tapi enggak ikhlas sholatnya. Ya, mungkin ada mertua di sebelahnya. Ya, karena mertua. Hah? Enggak. Enam. Atau ada calon mertua. Ya. Enam. Atau udah ikhlas. Ikhlas. Tetapi dia tidak membersihkan diri dari kesyirikan. Habis sholat di masjid, ikhlas. Setelah itu dia datang ke kuburan, minta ke kuburan. Kira-kira diterima sholatnya? Ibadahnya? Tidak. Nah. Terima Abu Nandara? Eh? Nah, maka dua asas ini harus, ya, ada di dalam agama seseorang. Dia bertauhid kepada Allah dan dia membersihkan dirinya dari kesyirikan. Wa anna Allah la yaqbalu ibadah dunahu. Dan bahwasanya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang tanpa adanya tauhid. Wa anna huwa sabilul a'zam li dukhulil jannah. Dan bahwasanya tauhid merupakan jalan yang agung untuk masuk ke dalam surga. Wa tahdhiru minasyirki wa anna muhbitu lil amal. Dan memperingatkan dari kesyirikan bahwasanya kesyirikan itu merupakan perkara yang akan menggugurkan amalan seseorang. Fala yaqbalullah amalan ma'a syirki. Maka Allah tidak akan menerima amalan seseorang bersama adanya kesyirikan. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i an syirki. Aku, ya, tidak butuh dari sekutu-sekutu dari kesyirikan. Ya, aku tidak butuh sekutu-sekutu yang mereka melakukan kesyirikan kepada diriku. Ya, kenapa? Seseorang melakukan kesyirikan berarti dia telah menandingi, menyamakan kedudukan zat yang dia sembah dengan Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia beramal satu amalan, ya, asyraka fihi ma'i, lalu dia melakukan kesyirikan bersama diriku dengan selain aku, ya, dia melakukan kesyirikan, na'am, ketika dia beribadah kepada Allah dan juga dia meminta kepada selain Allah, taraktuhu wa syirkuhu, maka akan tinggalkan dia dan sekutu yang dia minta. Wa fi riwayatin fa ana minhu bari'un wa huwa kulluhu lilladzi asyraka. Dalam riwayat yang lainnya kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, maka aku akan berlepas diri dari dia dan seluruh apa yang dia melakukan kesyirikan kepadanya. Naam. Ini yang dimaksud dalam takwa dan juga merupakan dua asas dalam agama kita. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.